pasti punya artinya. Kau beriku harapan, menjawab segala persoalan, hadapi semua dalam tenang dengan rasa kesyukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak geriku, berkatilah ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran. Jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Ada kalaku merasa hidup ini seperti kaca, jikalau tidak bersabar hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua.